Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia, di mana pun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu bersama dengan tim Safir Al-Azhar untuk mengkaji secara lebih mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Kita selalu berharap bahwa apa yang kita kaji, terutama sekali terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, itu sedikitnya akan mampu menyejukkan jiwa kita. Kemudian lagi, lebih baik lagi daripada itu, akan mampu membuka wawasan kita dan mampu menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan daripada hanya sekedar bermalas-malasan atau berpikir untuk hal-hal yang negatif. Karena bimbingan Allah itu semuanya adalah hal-hal yang positif dan akan mampu mendongkrak kehidupan kita untuk menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Baiklah, pada pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-56 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizu binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya saya bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Subhanallah. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini adalah merupakan informasi sekaligus pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaimana seharusnya kita memahami kehidupan ini secara hakikatnya. Ini diajarkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya dengan mengatakan bahwa hidupku itu kuserahkan kepada Allah, tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, Tuhan kita semuanya. Ya. Dan perlu kamu ketahui satu hal, bahwa kata Nabi Hud alaihissalam, di dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai min dabbatin, hewan melata itu hidupnya diatur oleh Allah. Allah yang memegang kekuasaannya semua. Jadi, ya, hewan harimau yang begitu ganas itu Allah yang punya kuasa. Kalau Allah mau, harimau bisa menjadi jinak. Ular yang begitu menakutkan itu akan bisa menjadi jinak kalau Allah menginginkan, ya. Dan begitulah seterusnya. Di alam semesta ini semuanya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita perhatikan keterangan pertama, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku menyerahkan diri di dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa tawakal itu adalah satu kebutuhan hidup. Tawakal adalah hal yang paling emergensi di dalam kehidupan ini. Mungkin sedikit gambaran yang memberikan kemudahan kepada kita. Kenapa seorang anak begitu sangat enak kita perhatikan? Lari ke sana kemari. Tak ada beban ya kan? Kapan dia mau pulang makan deh. Tak ada di bebannya. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan hidupnya itu kepada orang tuanya. Ya, pulang nanti aku ada yang makan. Ada, dimasak makku makanan. Lapar aku, mau pakaian nanti minta sama ayahku. Mau jajan, minta duit. Tak ada beban hidup anak ini. Kenapa? Dia sudah serahkan hidupnya kepada orang tuanya. Begitu juga dengan para istri. Kenapa nampaknya para istri itu enak betul di rumah? Putih, ya kan? Selalu mandi susu kesana kemari. Karena dia serahkan hidupnya kepada suami. Mau apa dia? Kurang duit minta sama suaminya. Jadi enak sekali kehidupan ini pada saat ada penyerahan kepada orang lain. Anak menyerahkan hidupnya, dirinya kepada orang tuanya. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya. Nah, suami ini gak tahu mau menyerahkan diri kepada siapa ini. Begitu Ustaz Safyan. Nah, artinya apa? Gambaran tadi memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada orang lain, beban hidupnya itu akan berkurang, bahkan akan bisa menjadi hilang sama sekali. Yeah. Nah, Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa begitu besar tantangan yang dia hadapi, kamu nanti dikutuk Tuhan kami, kata kaumnya. Nanti kubunuh kau Hud, jangan main-main, kata kaumnya. Bukan mudah teror yang diterima oleh Nabi Hud, tapi semua beban permasalahan itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tidak ada lagi beban di dalam kehidupannya. Ini kunci kepada di dalam kehidupan kita. Kalau ingin hidup ini dijalani dengan penuh rasa tenang, nyaman, tentram, tidak muka kusut masai, rambut jigrak-jigrak, pakaian tidak menentu, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga kita hidup karena Allah yang memberikan kehidupan. Toh juga kita menjalani proses kehidupan ini karena Allah yang memberikan fasilitas. Jadi kenapa pada saat kita sudah mencapai usia dewasa, kita melupakan Allah yang sudah memberikan kepada kita segala sesuatunya. Jadi serahkan diri kepada Allah, maka hidup ini akan jauh terasa lebih mudah. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Safiar, kami persilakan. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik dan indah sekali lantunan yang disampaikan oleh Ustadz Perdana dalam mengungkapkan ayat 56 dari surah Hud ini. Ada satu pengajaran bila kita merujuk dalam beberapa kitab tafsir Mutawalli Sya'rawi atau dalam kitab fatwa Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika orang ada stres bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana solusinya, kan begitu. Kemudian Nabi menjawab tawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Tapi ada yang digarisbawahin tentang tawakal. Tawakal itu adalah penyerahan ketika seseorang telah berusaha secara maksimal dalam hidup. Ya. Jadi ketika menggamblangkan ataupun menjabarkan hadis yang kita uraikan tadi, Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan 3 hal yang harus kita jauhi untuk bertawakal. Yang pertama, tawakal ala danayir, gitu. Selalu tawakal kepada dinar, ya. Terlalu tawakal kepada uang, sikit-sikit uang. Hal yang paling prinsipil dalam hidup adalah uang. Tidak tahu siapa yang menciptakan uang, manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ala Allah. Kemudian jauhilah dari tawakal alal jah. Tawakal berserah kepada kehormatan. Ketika orang diberikan satu kedudukan dan kehormatan, nah, jadi kedudukan yang luar biasa, hilang atau pensiun dia setelah menduduki satu jabatan, maka banyak orang yang stroke. Karena apa? Tidak sanggup untuk turun dari jabatannya. Iya. Nah, jadi ketika orang yang dimiliki apapun yang dilakukan di dunia ini, berserah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbuat maksimal, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal alal arad, gitu ya. Jah, kedudukan dan kehormatan ini, ya. Maka banyak orang yang dimiliki harta benda, ya. Jadi orang selalu tawakal, menganggap orang remeh, menganggap orang dengan mata sebelah. Bahwasannya sudah dikatakan bahwasannya setiap manusia ada kelebihannya. Likulli syai'in maziyah. Setiap manusia, setiap hal ada kelebihannya. Jangan pernah meremehkan. Karena dengan harta yang kita miliki, kita menganggap orang mata sebelah, atau kita menganggap orang sepele. Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang buta datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya. Maka Allah nyatakan, abasa wa tawalla. Muhammad, kenapa wajahmu selalu cemberut dan kamu berpaling dari orang yang buta? Langsung Nabi Muhammad SAW istighfar. Itu Nabi yang maksum, lepas dari dosa. Sementara kita bagaimana menyikapinya ini dalam kehidupannya? Maka selayaknya kita haruslah bertawakal kepada Allah dengan bentuk hakut tawakuli. Setelah berusaha, setelah meraungi kehidupan ini, lepaskanlah dengan beribadah kepada Allah penuh dengan ketakwaan, dan kita pasrah diri kepada Allah. Tapi jangan dijadikan sarana ibadah itu untuk mencapai satu permintaan kita. Nah, ini yang salah. Kadang-kadang orang banyak hajat, maka dia rajin ibadahnya. Iya. Tak ada hajat, tak ada ibadah. Kan begitu. Atau biasa-biasa saja. lepas-lepas makan jadilah katanya beribadah. Nauzubillah min zalik. Jadi motivasi teruslah terus supaya kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernyataan Nabi Nuh ini adalah sudah bertawakal kepada Allah, yaitu Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kita semua, Tuhan kamu semua, ya. Apapun yang berlaku sampai hewan melata, Allah yang mengaturnya. Sesungguhnya Tuhanku berada atau memberikan jalan yang benar. Hanya milik Allah lah jalan yang lurus itu. Marilah kita menggapainya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita doa kita dengan istilah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikan kami kebaikan di dunia, niscaya Allah akan berikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya, para pemirsa, pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan Ustaz Safiar tadi adalah satu motivasi di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memilih yang terbaik, bagaimana kita pintar untuk melihat hakikat sesuatu yang betul-betul merupakan hakikat yang sebenarnya. Nah, ini juga dijelaskan di dalam keterangan ayat ini, di mana ketika Nabi Hud mengatakan ma min dabbatin illa huwa akhizu binasiyatiha, bahwa segala sesuatu hewan melata itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang diajarkan oleh Nabi Hud ini adalah suatu hal yang baik untuk kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita dan generasi kita. Ini adalah penjabaran daripada keterangan firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kuasanya Allah itu adalah berkuasa mengatur segala sesuatu, walaupun itu binatang yang kita lihat hidup lepas di alam bebas tanpa terkontrol, ya kan? Awalam yarau ila tairi fawqakum safatin wa yaqbitna ma yumsikuhunna illa rahman, di dalam surat As-Sajdah. Coba perhatikan burung yang sedang terbang melayang lepas di udara, seakan-akan tidak ada yang bisa untuk menghalang-halanginya. Tapi ketahuilah satu hal, bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Karena Allah, kalau Allah menghendaki, dia akan bisa menahan burung itu sehingga tidak akan mampu untuk bergerak kemanapun dan tidak akan mampu terbang dan mengepakkan sayapnya. Jadi di dalam kehidupan ini, bahwa hidup kita diatur oleh Allah, itu yang satu, harus satu hal yang kita pahami. Jadi berserah diri kepada Allah dan kemudian meyakini bahwa Allah itu pengatur segala sesuatu, itu adalah satu pemahaman terbaik yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita dan juga generasi penerus kita. Saya kira inilah hal yang terpenting menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan mampu menggerakkan diri kita, mampu untuk memberikan semangat dan kekuatan baru kepada kita semua, bahwa hidup kita harus kita lakukan dengan sedaya upaya kita, dan selebihnya serahkan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.